Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim mubarik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita lanjutkan tadabbur kita pada hari ini di surah Nuh. Insyaallah ayat 11 sampai ayat 14. Namun sebelumnya, alhamdulillah perjalanan ke Istanbul dalam rangka memenuhi undangan tokoh-tokoh pembebas Baitul Maqdis, khususnya dari kalangan muda sedunia, berjalan lancar dan sekarang tinggal bagaimana kami menindaklanjutinya di Indonesia. Sama-sama kita ketahui bahwa Amerika pada tanggal 15 Mei akan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Jerusalem, ke Al-Quds. Dan ini berarti sama saja dengan mereka menistakan Mekah, kira-kira begitu, atau menistakan tanah suci Madinah. Nah, di antara agenda yang akan kita jalankan pasca Istanbul adalah Indonesia harus bergerak lagi, beraksi lagi melawan arogansi Zionis Israel dan Zionis Amerika terhadap Al-Quds atau Baitul Maqdis. Insyaallah pada tanggal 25 kami mengundang para simpul tokoh untuk konsolidasi membentuk aliansi Indonesia untuk Baitul Maqdis, bela Baitul Maqdis. Alhamdulillah teman-teman dari FPI sudah bergerak pada tanggal 11 Mei insyaallah akan berkumpul di kedutaan Amerika. Namun jika para tokoh nanti menghendaki, boleh jadi kita akan bikin acara yang besar di Monas. Ini sekaligus bentuk perlawanan kita terhadap agenda mereka yang hendak menistakan tanah suci kita. Dan saya pikir kita tidak boleh diam, sebab Allah akan murka pada kita. Terlebih terpecah belahnya dunia Arab yang sangat membutuhkan dunia Islam. Karena kali ini Baitul Maqdis tidak bisa hanya kita serahkan kepada dunia Arab yang jelas-jelas sedang terpecah belah. Bahkan para tokoh ulama Arab pun sangat berharap pada Indonesia sebagai salah satu dunia Islam non-Arab, bahkan yang terbesar umat Islamnya di dunia ini. Mereka para ulama dunia dan tokoh dunia sangat berharap pada kebangkitan Indonesia, keterlibatan Indonesia secara tegas, secara nyata, baik dari pemerintah maupun dari rakyatnya. Apakah Bapak Ibu ingin terlibat atau diam saja? Atau nonton saja? Ingin ikut berjuang bersama? Siap? Berani? Berani apa? Berani berjuang untuk Baitul Maqdis, ya. Kamu udah tahu ceritanya Baitul Maqdis itu apaan? Adalah tanah suci umat Islam yang ketiga, tentu setelah Mekah dan Madinah. di mana di situ ada masjid apa? Al-Aqsa. Kawasan Al-Aqsa. Kemudian di situ juga bumi Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tanah itu memang pernah diperjuangkan oleh Rasulullah sampai kemudian pembebasan terjadi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu direbut lagi, lalu kemudian dibebaskan lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Darah dan nyawa bukan cuma harta dikorbankan untuk Baitul Maqdis. Karenanya siapa saja yang ikut terlibat dalam pembebasan Baitul Maqdis, dia akan termasuk golongan pengikut para nabi dan rasul yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah di dunia dan di akhirat. Baik, pada hari ini kita baca surah Nuh dari ayat 1 dulu sampai ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Ini ayat pertama. Isinya tentang apa ayat pertama? Apa? Nuh diutus untuk apa? Apa peringatannya? Nanti ya, peringatannya adalah agar mereka berhenti berbuat apa dosanya kaum Nuh. Apa dosanya kaum Nuh? Kemusyrikan, syirik. Jadi syirik pertama di muka bumi ini dilakukan oleh kaum Nuh. Apa perintah Allah kepada Nuh sebagai seorang rasul di sini adalah memberi peringatan sebelum datangnya azab. Begitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Nuh berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepadamu. Apa peran Nabi Nuh di sini? Peringatan saja dan sekaligus penjelasan daripada peringatan itu. Jadi bukan cuma awas ya, ingat ya, bukan cuma begitu, tetapi sekaligus dengan detail-detailnya. Apa bentuk-bentuk peringatannya? Jadi detail dia. أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. Yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taat kepadaku. Ada berapa perintahnya di sini? Satu, sembahlah Allah. Yang kedua, bertakwalah kepadanya. Yang ketiga, taatlah kepada Nuh alaihissalam. Ini tiga bentuk perintah. Kalau mau selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, pertama sembahlah. Tetapi jangan cuma beribadah saja, tetapi bertakwalah. Segala perintah dan larangan Allah harus ditaati semuanya. Yaghfir lakum min dhunubikum. وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ. Lau kuntum ta'lamun. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu atau dari dosa-dosamu, dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahuinya. Jadi apa untungnya kalau sudah menyembah Allah, bertakwa kepadanya, dan taat pada Nabi Nuh? Apa untungnya? Akan diampuni dosa-dosanya. Ini yang paling penting, pengampunan dosa ini. Namun semua itu ada waktunya. Ada waktunya. Yang percaya, yang yakin pada janji Allah ini pasti akan melakukannya. Tetapi yang menantang Allah pasti dia katakan, ya udah datangkan aja. Datangkan aja azab sekarang. Karena dia tidak tahu dan tidak yakin kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Dia pikir semua itu terjadi seperti yang dia logikakan. Tetapi ada kode operasi dari Allah Subhanahu wa taala di sini. Kodenya adalah sesungguhnya ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan. Lau kuntum ta'lamun, kalau kamu benar-benar mengetahuinya, meyakininya. Ayat selanjutnya. Qala rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara. Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Ini menggambarkan semua waktu, semua kondisi digunakan oleh Nuh alaihissalam untuk berdakwah, mengajak kaumnya. Falam yazidahum du'ai illa firara. Sabar di sini ya. Di sini ada mad wajib muttasil dan ada mad jaiz munfasil. Ini ada yang gak sabar di sini nih. Udah mau loncat. Falam yazidhum du'ai illa firara. Sama-sama. Bagus. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ikuti korenya. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Sekarang kita lihat bagaimana respon kaum Nuh. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Apa responnya? Nurut atau sebaliknya di sini? Malah lari. Jadi nanti kalau mendapati manusia seperti ini, kita sudah menggunakan segala cara, metode juga sudah yang terbaik, ya sudahlah. Memang ada manusia seperti itu. Walau tidak boleh putus asa, tetapi ada manusia seperti ini. Nabi Nuh kan sudah dilengkapi oleh Allah dengan berbagai macam skill, keterampilan untuk berdakwah. Tapi responnya ternyata memang seperti itu. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman, agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya. Bukan cuma itu, bahkan menutupkan bajunya ke mukanya. Ada lagi, dan mereka tetap mengingkari. Ditambah lagi, dan menyombongkan diri dengan sangat. Gimana kira-kira? Gimana ekspresinya? Gini terus, tutup muka terus. Ya seperti itu. Mengingkari plus sombong lagi. Jadi menutup telinga dan menutup mata, menutup muka maksudnya, itu bentuk fisiknya. Sementara bentuk psikisnya mengingkari dengan menyombongkan diri. Inilah kaum Nuh itu. Selanjutnya. Umma inni da'autuhum jihara. Ulangi. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Bisik-bisik sudah, secara personal sudah, didatengin cerita baik-baik sudah, diajak sambil ngopi juga sudah, kira-kira begitu. Semua secara sudah dilakukan sampai terang-terangan juga sudah. Jadi sudah habislah semua metode. Summa inni a'lantu lahum wa وأسررت لهم إسرارا. أعلنت لهم وأسررت لهم. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Semua cara sudah dilakukan. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Jadi inilah kontennya. Konten dakwah Nabi Nuh dengan kondisi umatnya yang musyrik. Orang kalau sudah musyrik itu yang melakukan semuanya. Semuanya dikerjakan, semua bentuk maksiat dikerjakan. Karena induk dari semua dosa yang bernama musyrik ini sudah dikerjakannya. Maka ya konten dakwah yang prioritas adalah mengajak mereka meminta ampun atas dosa-dosa mereka, mengajak mereka bertobat untuk berhenti dari semua kemusyrikan yang mereka lakukan, sambil dijelaskan kepada mereka, kepada kaumnya tentang Allah yang Maha Pengampun. Nah, sampai di sini minggu lalu sudah kita jelaskan, kemudian sudah juga sekilas kita sampaikan apa untungnya kalau sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ulangi. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi apa efek daripada istighfar di sini? Satu, hujan yang lebat. Terus dibanyakan harta, dibanyakan anak, kemudian kebun-kebun dan sungai-sungainya. Jadi dikisahkan kaum Nuh itu kemudian curhat karena banyak musyrik. Kaum Nuh itu curhat, tanahnya kering, banyak yang mandul dari kaumnya. Kemudian mereka juga miskin. Oleh Nabi Nuh, tiga persoalan ini hanya diberikan satu solusi. Apa itu? Minta ampun saja. Nah, ini berlaku buat kita, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa. Pemimpin itu kalau pemimpinnya beriman dan bertakwa, Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, gitu, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Andai penduduk satu negeri itu mau beriman, artinya tidak musyrik, enggak ke Gunung Kawi, enggak ke dukun, enggak bawa-bawa jimat kemana-mana, tidak punya sesajen-sesajen khusus, enggak perlu jadikan uang narkoba sebagai dana kampanye, karena bingung cari duit dari mana. Sekarang ini kan narkoba lagi bagus-bagusnya untuk dijual oleh mereka demi kepentingan sesaat ini. Orang kalau sudah musyrik, tidak kembali kepada Allah, tidak taat kepada Allah, ya saya pikir lembaga negara juga tahu kok sekarang bahwa ternyata uang narkoba yang paling banyak dipakai untuk kepentingan politik saat ini. Dan indikasi itu sudah nampak. Dan siapa korbannya coba? Ya anak negeri ini. Kenapa mampet semuanya ini? Kenapa rezeki ini semua menjadi seret? Allah berjanji kalau penduduk satu negeri mau beriman, mau bertakwa, akan aku bukakan keberkahan dari langit. Apa bentuk keberkahan dari langit? Ini hujan yang lebat. Lebat itu membawa berkah, bukan membawa banjir. Kemarin di Istanbul makan cabai hijau karena gak ada orang sana gak doyan sambal. Ngambil di restoran pagi-pagi itu cabai hijau, ditarik, ditarik, kok masih panjang banget ini cabai, cabai hijau, cabai kering kayak kacang panjang gitu. Habis makan kacang tanah di sana dengan pulang makan kacang di sini beda ukuran. Di sana itu ada taman kota. Ya Allah, sejuk banget kan sekarang. Tulipnya warna-warni. Andai di Jakarta ada kayak gini nih tempat gitu ya. Lebar, gratis, penduduk setempat masuk menikmati tulip. Ya Allah. Sampai anak sekolah pagi-pagi pun ke situ sambil belajar. Pindah ruang kelasnya jadi sekolah alam. Di situ yang SD-nya, yang SMP-nya, yang SMU-nya, sak guru-gurunya pagi-pagi itu. Jadi kan negeri ini jadi indah, bunga pun merekahnya itu segar gitu. Andai penduduk satu negeri itu mau beriman dan bertakwa, Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah hujan lebat yang mendatangkan manfaat. Sayyiban nafi'an. Bahkan bukan cuma itu, kalau mau beriman dan bertakwa, Allah bukakan pula. Bukan cuma dari langit, tapi dari perut buminya. Allah bikin kita menemukan reservoir-reservoir baru, baik air, minyak, gas, sampai kepada emas dan uranium barangkali. Dibukakan. Tapi kalau sudah kufur kepada Allah, ketutup semuanya itu. Ketutup. Orang kayak orang Arab lagi ketakutan karena 2030 tidak ada minyak lagi. Ini kan karena berdasarkan ilmu mereka. Berdasarkan ilmu mereka kayaknya enggak ada minyak lagi tahun 2030. Padahal Maha Pemberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Orang Indonesia juga dulu enggak tahu kalau bakal punya minyak. Karena ilmu yang Allah kasih dengan mudah kepada salah seorang penduduk negeri ini. Misalnya dia kuliahnya di ITB, tiba-tiba dikasih ilmu baru, lalu kemudian menemukan cara baru untuk menemukan sumber-sumber daya baru. Atau diberikan ilmu kepada IPB agar bisa menjadikan sumber energi dari nabati atau minyak nabati dan seterusnya. Dimampukan lagi kepada Fakultas Ekonomi UI bagaimana mengembangkannya. Terlalu gampang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membukakan keberkahan bagi penduduk satu negeri. Bukan cuma itu, akan dibanyakkan hartamu, dibanyakkan pula anakmu. Enggak usah takut dengan baby booming, kira-kira begitu pada saat itu. Sekarang nih orang-orang di Gaza selalu bangga karena banyak istri-istri yang melahirkan kembar-kembar banyak. Sementara di Israel banyak mandul, perlu impor dari luar untuk masuk dan mau tinggal di sana. Banyak yang enggak mau tinggal di sana. Yahudi-Yahudi Eropa, Yahudi-Yahudi Rusia diajak masuk. Dibikinin dulu rumahnya karena banyak yang gak mau masuk. Bukan cuma harta dan anak yang dibanyakan, kebun-kebunnya pun. Di Jakarta mana kebun yang enak untuk didatangi? Hah? Kebun sirih, kebun kacang, kebun mana lagi? Kebun jeruk, udah kagak ada semua. Yang ada kebun apa? Kebun binatang aja kekurangan kebun. Wajalakum jannatin, wajalakum anharon. Bukan cuma kebunnya, sungai-sungainya pun akan Allah buatkan untuk kamu. Ini kalau mau ditelusuri lebih jauh secara keilmuan, terlalu banyak nikmat. Karenanya orang-orang yang memperbanyak istighfar itu, nih hari ini lagi susah misalnya, udah istighfar deh, saran saya istighfar. Saya juga gitu kok kalau tiba-tiba lagi sesak gitu ya, ya namanya hidup. Istighfar aja. Nanti pas sudah lewat 1000 itu, asal penuh kesadaran, jangan istighfar, istighfar, istighfar, istighfar, istighfar, istighfar, istighfar, istighfar. Dengan penuh kesadaran, dengan mengoreksi diri, mengevaluasi diri ya. Dengan mengevaluasi diri, enggak selalu menyalahkan orang lain. Karena kalau ada musibah menimpa kita, biasanya gara-gara kita sendiri kan. Kemudian kita beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pakai tasbih misalnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sudah 100 misalnya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berhenti sebentar. Enggak apa-apa walaupun di mobil, di bus, di mana, angkat tangan aja, apalagi ibu-ibu yang hijabnya panjang kan enggak kelihatan, angkat tangan gitu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu enggak terasa duka itu hilang. Persoalan-persoalan itu hilang. Tiba-tiba apa yang menjadi masalah kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam kondisi tertentu diperlihatkan di dalam mimpi. Asal istighfarnya sungguh-sungguh. Astaghfirullah. Lagi dibaca lagi, astaghfirullah. Astaghfirullah. Kalau perlu menyendiri. Kalau terpaksa memang harus ngobrol juga, ya sudah. Ya kelihatannya kayak orang senyum, padahal hatinya sedang istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Biarin aja dia nyerocos ngomong terus, sehingga kita punya kesempatan memperbanyak istighfar. Astaghfirullah. Udah 100 nih. Astaghfirullahaladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم. Bahkan kalau perlu sesudah membaca semua doa-doa sebelum tidur, terlelaplah dalam keadaan beristighfar. Yang enggak bisa tidur malam, perbanyaklah istighfar. Percayalah, dalam hitungan tertentu Allah yang akan merubah cepat sekali. Jadi ayat ini berlaku. Yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Lakukan itu. Ini berlaku loh untuk satu kaum, berlaku juga untuk individu. Makanya senang sekali kalau punya presiden itu sering istighfar dan mengajak semua jajarannya beristighfar. Mengajak menteri-menterinya beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Gubernur, wali kota, bupati, yang gak usah harus bikin istighfar bareng di lapangan. Itu nanti kalau kondisinya memang sudah sangat darurat, misalnya sholat istisqa. Bahkan doa Rasulullah SAW, Umar bin Khattab juga saat istisqa cuma istighfar yang dibaca. Karena istighfar mendatangkan. Salat istisqa minta apa emang? Minta hujan. Istighfar yang banyak, maka turunlah hujan itu. Dan itu keberkahan dari langit. Dengan semua keajaiban hujan, yang seluruh tetesan airnya itu mengandung kimia yang sangat tepat untuk tanah yang dihujaninya itu. Penuh keberkahan di sana. Akhirnya tumbuhannya dimakan oleh hewan. Hewannya bukan cuma gemuk dan sehat, tapi susunya pun menyehatkan. Percayalah, kalau hujan sudah diturunkan, apalagi juga turun ke laut, ya lautnya pun berkah nanti, membersihkan limbah-limbah. Makan ikan segar di Jakarta, itu udah 6 kali mati. Diambil dari mana misalnya? Kalau dari pantai Jakarta malah saya takut makannya itu. Kan sudah bercampur limbah. Didatangkan dari Jawa Timur, dari Bali, dari mana lagi? Ditangkap nelayan udah mati sekali. Ditaruh di pelelangan mati 2 kali. Masuk freezer mati 3 kali. Ke pasar mati 4 kali. Masuk ke freezer rumah 5 kali, pas mau digoreng udah 6 kali mati itu. Jadi saya itu kalau ke daerah kesempatan, ya makan ikan gitu. Karena ikan di Jakarta susah cari, yang sekali mati itu susah. Ya, nggak ada lagi dulu yang namanya ikan dan udang menghampiri dirimu, tidak ada lagi. Ikan dan udang jauh dari dirimu gitu. Apalagi kalau ke Papua, wah luar biasa sudah. Nah karenanya jemaah rahimakumullah, apapun persoalan kita, mulailah dari mengevaluasi diri lewat istighfar, apalagi ditambah dengan bertobat. Apalagi setelah itu, setelah beristighfar, bertobat, ditambah lagi iman dan takwa, sudah komplitlah itu hidup itu. Kita nih hidup enggak ngoyo, enggak letih. Hidup kita ini udah banyak istighfar, banyak evaluasi diri ya, banyak muhasabah, banyak bertobat. Kan bertobat itu bisa saja refleksi dari istighfar kita, tambah doa sayyidul istighfar tadi, dibarengi dengan hati yang memohon ampun, itu bertobat namanya. Ditambah lagi beriman. Semua yang datang dari Allah harus kita yakini kebenarannya. Lalu kemudian kita bertakwa, apapun perintah Allah jalani saja, apapun larangan Allah tinggalkan saja, enggak usah ngoyo, enggak usah ngeyel. Itu hidup penuh dengan kemujuran dan keberuntungan. Adalah susah-susahnya. Tapi susah-susahnya ini cuma sebuah kemunduran untuk loncat yang lebih jauh. Sebuah ujian untuk mendapatkan yang lebih besar. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama' wal ard. Jadi janji mau banyak istighfar setelah ini. Pokoknya ini deh rumus. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apapun masalahnya, istighfarlah solusinya. Dan orang-orang yang perbanyak istighfar di dalam hidupnya adalah orang-orang yang dimudahkan untuk menjalani kehidupan beriman dan bertakwa. Nah, selanjutnya Nabi Nuh menegur kaumnya. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Setelah mereka diminta untuk meminta ampun dan sudah diberitahukan siapa Allah yang Maha Pengampun dan diberitahukan pula benefit keuntungan meminta ampun. Nah, selanjutnya di sini Nuh alaihissalam sedang mengupgrade iman kaumnya, ya kan sudah bertobat, beristighfar dan bertobat nih, diajak, diingatkan lagi supaya upgrade imannya ini. Begini caranya mereka diingatkan oleh Nuh. Malakum la tarjuna lillahi waqaran. Ditegur dulu. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Malakum. Ini taubih. Ini bentuk Rasul Nuh alaihissalam sedang merendahkan mereka. Ada apa sama kamu? Kok berani-beraninya kamu merendahkan Tuhan seperti itu? La tarjuna lillahi waqaran. Kenapa kamu tidak la tarjuna? Ada yang mengatakan di sini la takhafun. Terjemahan literalnya sebetulnya. Kenapa kamu tidak berharap kepada Allah dengan kebesarannya? Sehingga dia menafsirkan, kenapa kamu tidak takut pada kebesaran Allah? Itu kira-kira. Ini ada orang liberal Indonesia yang sok beriman. Tuhan, baru saja aku datangi rumahmu, tapi aku tidak mendapati dirimu di sana. Semoga engkau baik-baik saja. Nah, itu tulisan dia di Twitternya. Gitu ya. Itu menunjukkan kalbu yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalbu yang mengagungkan Allah itu tidak berani bermain-main. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak takut kepada kebesaran dan keagungan Allah? Kamu itu siapa? Gitu kira-kira. Kamu akan tahu kamu siapa setelah kamu mengenal Allah itu siapa. Najamarihimakumullah. Jadi di sini Nabi Nuh di ayat ini sedang mengecam kaumnya. Setelah diberikan solusinya sampai kepada jalan-jalan keluar yang membuat mereka terang, lalu diingatkan kepada mereka, kamu tuh siapa? Kenapa kamu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Mana zikirmu? Kalau berzikir, kenapa sedikit sekali zikirmu? Kalau berzikir, kenapa cuma di tenggorokanmu? Padahal sebaik-baik zikir adalah ketika kamu melibatkan kalbumu. Dan sebaik-baik zikir adalah tilawatul Quran. Dan sebaik-baik zikir adalah ketika zikir disertai rasa cintakah, rasa takutkah, rasa harapkah, atau rasa bertawakalkah, atau semuanya ada menjadi satu, itu juga luar biasa. Ketika berzikir kepada Allah disertai semua rasa-rasa ini, rasa cinta, rasa harap, rasa takut, dan rasa tawakal, maka terasa agunglah Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Anda mau tahu seberapa agung Allah di depan kita? Lihat seberapa agung namanya di dalam hati kita. Sehingga para sahabat Nabi itu kalau dinasihati tentang Allah langsung tertunduk, takut dan menangis. Kalau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tertegun hatinya. Bahkan Rasulullah SAW pun demikian. Itu menandakan adanya keagungan Allah di dalam hati ini. Nah karenanya kalau melihat proses upgrading iman versi Nuh alaihissalam di sini, ya, setelah kita bertobat, anggaplah kita kaum Nuh yang berantakan inilah kira-kira ya. Atau jangan-jangan kita merasa hebat lagi dari kaum Nuh. Enggak ya. Katakanlah kita lah kaum Nuhnya ini, ya, yang masih amburadul ini. Kita disuruh apa oleh Nuh barusan di ayat ini? Beristighfar. Kalau kita beristighfar dan bertobat kepada Allah, kita sudah diberitahu Allah Maha Pengampun semua dosa-dosa dan diberitahukan pula benefit-benefitnya. Sekarang kita mau upgrade iman kita nih menuju Ramadan. Ramadan berapa hari lagi? 20 harian lagi kira-kira begitu. Sudah siap imannya? Padahal yang bisa on the road Ramadan nanti cuma yang sudah punya iman. Yang gak bekal iman gak bisa tuh on the road, off the road. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam. Yang sudah berbekal iman kuat ini biasanya bertahan sampai akhir dan semakin akhir semakin naik. Tapi yang modal imannya pas-pasan, ya dia cuma bertahan satu minggu pertama tarawihnya, tahajudnya. Setelah itu baca Qurannya tinggal jus tomat, jus melon, jus. Udah kembali pada kesesatan yang masa lalu lagi. Sudah siap iman? Insyaallah apa? Siap. Gimana caranya? Istighfar mah modal tobat, belum iman tuh. Nah, sekarang mari naik ya. Siapa yang sampai sekarang belum khatam-khatam juga Qur'annya dari Ramadan kemarin sampai sekarang? Hah? La haula wala quwata illa billah. 40 hari itu udah kelamaan gak khatam. 40 hari gak khatam-khatam itu kelamaan. Ada aja alasannya. Lah di sini ada jarum gue kempesin lah. Jadi gini nih caranya nih. Tegur hati ini. Malakum la tarjuna lillahi waqaran. Tegur hati kita ini. Kenapa belum juga bergejolak hati ini saat nama Allah disebutkan? Kenapa belum juga bertambah iman dan tawakal saat Quran dibacakan di telingaku? Ada apa dengan diriku? Kenapa baru sekali khatam Quran? Kenapa baru dua kali khatam Quran selama setahun ini? Nenek-nenek aja kemarin baru dikasih hadiah seminggu Quran besar karena datang ke Jakarta. Ya, datang ke tempat saya kemudian minta Quran, saya kasih Quran yang biasa, enggak ngelihat, saya bilang beliin Quran dia. Dibeliin. Karena besanan dua ngiri, yang satu enggak dibeliin juga. Beli dua. Yang gede segede meja kayak gini. Ya. Mantunya bilang alhamdulillah, padahal belum Senin Minggu sudah 18 juz. Itu nenek-nenek. Gimana kakek-kakek? Oh, dia udah nenek-nenek Ustaz, enggak punya kerjaan. Lu. Apa yang lu kerjain? Kak bohong, nyapu, ngepel. Mbak, bisa mbak gitu bisa. Kerjanya cuma mbak-mbak doang, Quran kagak khatam. Gayanya doang. Kemana-mana ganti hijab terus. Biar kelihatan solehah. Bajunya yang ganti mulu. Qurannya kagak khatam-khatam. Luarnya kelihatan solehah gitu. Bawa tas kemana? Ngaji ya gitu. Pulang belanja lagi. Hampir rumah mbak gitu. Malakum la tarjuna lillahi waqarat. Nih. Jadi kalau ingin upgrading iman apalagi menjelang Ramadan, nih kalbunya nih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Kenapa ini? Kenapa zikir tidak menggetarkan hati? Kenapa tilawatul Quran tidak menambah iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa hati ini belum juga sadar, belum mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah tidak terasa agung di hati ini? Ah, itu tegur itu. Ini metodenya Nabi Nuh alaihissalam. Supaya itu muncul, rasa itu muncul, Nabi Nuh menegur kaumnya, "Wa qad khalaqakum atwaran." Padahal dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Ya. Di tafsir ada banyak sekali yang menjelaskan tentang ini. Kita ini diciptakan oleh Allah kan enggak sekali jadi kan? By proses kan? Yang umum kan pertama 40 hari dari nutfah. Ya. Kemudian 40 hari menjadi mudghah. Segumpal darah. 40 hari menjadi segumpal daging. Itu proses-prosesnya. Bahkan ada proses lain. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Kulit permukaan tanah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Lalu proses selanjutnya tidak lagi dari tanah, tetapi proses nutfah. Yang tadinya Adam langsung dari tanah, sekarang keturunan Adam dari setetes nutfah prosesnya. Dan nutfah pun kutempatkan di sebuah tempat yang kokoh. Sehingga nutfah ini enggak gampang keluar. Summa khalaqna nutfata 'alaqah. Lalu kami jadikan, kami olah nutfah itu menjadi alaqah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Dan kami olah mudghah kamu olah alaqah menjadi mudghah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman, dan dari daging ada yang kami jadikan tulang. Fa kasawnal 'idhama lahman, dan yang sudah menjadi tulang kami balut dengan daging. Summa ansya'na khalqan akhar, kemudian menjadi satu bentuk lain yang tidak sama dengan sebelumnya. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin, maha sucilah Allah sebaik-baik pencipta. Oh, jadi maksudnya kenapa sih kita diingatkan bahwa kita ini diciptakan secara bertahap, agar kita fokus melihat ternyata Allah lah sehebat-hebat maha pencipta. Ini yang disebut dengan mengenal diri itu. Konsep mengenal diri di hadapan Tuhan yang pertama dan yang utama adalah bahwa kita ciptaannya yang sempurna dengan prosesnya yang sangat rumit. Puncaknya kita akan mengatakan fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Bahkan di ayat lain juga disebutkan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Dan dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari lemah, kemudian kamu dijadikannya setelah lemah menjadi kuat, dan setelah kamu kuat kemudian dijadikan lemah dan tua lagi. Dulu kamu gak kuat naik tangga, kemudian bisa merangkak sebagai bayi naik tangga, kemudian kamu bisa berjalan menaiki tangga, lalu kamu kemudian dulu pernah mampu lari ke tangga turun naik, sekarang tiba-tiba pelan-pelan naik tangga pakai pegangan di tangga, ngajak suami lagi romantis banget ngegandeng, padahal buat penopang naik tangga. Ujung-ujungnya gak kuat naik tangga. Inilah proses yang Allah ciptakan itu. Semua itu agar kita tahu al-alimul qadir, Allah lah yang maha tahu tentang diri kita, sekaligus dia yang maha kuasa terhadap diri kita. Allahu Akbar. Siapa yang lebih tahu tentang diri kita? Kita sendiri atau Allah? Kolega saya kemarin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, enggak lama ketahuan kanker tulang belakang, masuk rumah sakit, hanya dalam proses 6 hari kemudian meninggal dunia. Kita tidak tahu. Yang tadinya tulang belakang adalah produksi sperma laki-laki dan menunjukkan kekuatan sebagai tulang punggung rumah tangga, hanya dengan dikasih penyakit kanker saja oleh Allah di tulang belakangnya, hanya dalam tempo 6 hari kita harus menghadap al-alimul qadir. Inilah ayat 11 sampai 14 yang kita pelajari pada hari ini. Zuhur pada hari ini 5:53. Ada waktu berapa menit? 10 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelumnya saya ingin berikan pengumuman. Pada tanggal 26 jamarahimakumullah, saya sekarang bikin program baru dalam rangka mencerdaskan umat dari sisi politik Islam dan kepemimpinan Islam, namanya Indonesia Leaders Forum. Ya, Indonesia Leaders Forum ini adalah sebuah konsep acara yang saya buat untuk medsos. Ya, ini kali ini saya berubah wajah dikit. Indonesia Leadership Forum, Leaders Forum ini. Kamu enggak punya video ininya, VT-nya? Ada enggak? Enggak punya, saya kirim. Jadi sebuah konsep acara seperti Indonesia Lawyers Club saya padukan dengan Damai Indonesiaku, ada tausiah kebangsaan. Di sini saya akan undang orang-orang yang mencalonkan diri jadi presiden atau mereka-mereka yang dicalonkan oleh partai masing-masing sebagai calon presiden. Konsepnya konsep TV, tapi saya sebarkan lewat media sosial dan ternyata nanti TV-TV banyak juga yang kemudian merilai ini. Dan streaming-streaming. Bentuknya gala dinner sekaligus talk show ini di Hotel Bidakara pada tanggal 26 April. Dimulai dari jam 19.00 setelah maghrib sampai selesai. Di sini setiap minggu saya akan buat. Maka ini baru sebagian tokoh yang saya undang. Saya sebagai host di sini. Jadi mungkin saya pengganti Pak Karninya, pemirsa. Enggak gitulah kira-kira. Konsepnya agak berbeda. Di sini bukan berdebat tapi mencari solusi. Belum pernah lihat saya jadi host kan? Saya tunggu di sini nanti. Nah, yang sudah siap hadir, mereka-mereka yang akan kita uji kecerdasannya di sini. Jadi supaya umat ini jangan menerima informasi hoax tentang tokoh yang mengajukan diri ini atau berdasarkan informasi dari tim sesnya. Karena saya enggak minta mereka di sini calon-calon presiden, enggak saya minta apa visi Anda, misi Anda, enggak. Ini saya kasih tema. Tema awal ini adalah sejarah pergerakan Islam dan masa depan bangsa. Nanti akan ada panelis di bawah yang akan bertanya. Ya, ini Ustaz Haikal saya ganti dengan Tony Rashid karena berhalangan. Dan di sini ada Ustaz Jazir, ada Ustaz Zaitun, ada Pak Anwar Abbas, Sekjen MUI, dan Ustaz Tiar Anwar Bakhtiar, pakar sejarah muda kita dari MIUMI. Nah, ini mereka yang akan kita uji yang di atas ini. Minggu depan tokoh lain yang berbeda. Akan ada Tuan Guru Bajang, akan ada Aher, akan ada Zulkifli Hasan, akan ada Gatot Nurmantio, akan ada Rizal Ramli misalnya. Besoknya lagi dan besoknya sampai nanti ke Prabowo dan SBY. Megawati kalau mau dan Jokowi. Ya. Kita akan lihat, kita akan undang di acara ini. Dan setelah itu statement-statement mereka yang bagus kita akan potong-potong satu menit kita sebarkan di sosmed. Nah, disinilah kira-kira diuji. Cuma karena modalnya besar, lumayanlah nyewa Hotel Bidakara. Ini pun kenapa tadinya saya mau bikin di Akel di Tebet. Pendek, kita butuh 5 kamera dan butuh Jimmy Jeep kayak jerapah itu loh. Kalau gak pakai itu jadi... Dan gak bisa belakangannya kayak background masjid kayak gini kan. Apalagi cuma modal misalnya baliho digital printing. Gak menarik tampilannya. Jadi harus LED digital backgroundnya ini. Kayak di TV gitu loh. Masa umat Islam miskin? Modalnya aja minimal. Ini nyewa tempat ini aja 250 juta. Apa? Cuma LED-nya doang. Ya, ini semua untuk sebuah konsep agar umat Islam juga enggak pinggiran lah mainnya ya, enggak kampungan. Masa kalah sama TV. Nah, tapi kami juga enggak cari sponsor dari mana-mana. Belum ini. Nah, untuk itu ini pakai tiket yang mau masuk. Dan semua yang hadir ini di sini saya undang semuanya. Murah buat Anda, tiketnya cuma 2 juta. Dan tiketnya terbatas di depan, hanya sekitar ada kalau nggak salah cuma di sini ada 28 tiket. Ya, beli tiket ini berarti mendukunglah agenda mencerdaskan publik, ya, dalam memilih pemimpinnya. Nanti saya akan minta juga dari audiens, kira-kira dari semua calon ini yang kamu pilih itu siapa? Sebetulnya ada calon, Ustadz, boleh gak kalau semua kursi kami beli? Gimana, jual gak sama dia? Satu calon mau beli semua kursi, kasih gak? Ya janganlah, berantakan acaranya nanti. Tim dia semua. Kita harus atur. Ada batas maksimal buat setiap calon boleh beli. Kalau tiba-tiba dibeli sama dia semua, dia pengaruhi semua acara ini. Nah, untuk itu, jamaah rahimakumullah, kita libatkan semua yang hadir dan mudah-mudahan bisa ikut mendukung acara ini, Galeliners dan talk show di Indonesia Leaders Forum ini. Ada beberapa video yang akan saya tampilkan, tapi karena waktunya tidak mencukupi, jadi beli tiket. Enggak usah datang ke saya, Ustadz, diskon gitu. Ini pun kita masih belum balik modal, ya, belum balik modal. Jadi nanti ada yang jual tiket di depan, tiketnya ini, ajak suaminya, ajak istrinya. Kalau mau ngajak anak berat juga kali ya, yang nggak punya suami. Kawin dulu. Baik. Sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.